Jek kelopake. Biar semangat. Kompol, kompol. Ayo, Mat. Jek kelopake. Sat sebol. Hey! Ho! Ayo, dolan. Ayo, re. Ho! Modung. Modung bergoyang. Monata Mania Indonesia. Hey. Tuan rumah, kawen. Tuan rumah, kawen, kawen. Malam hari ini Modung bergoyang bersama Monata. Ha. Ayo, Lur. 1 2 3 4. Ayo, Lur. Oh, Dilanjut Mas.